Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waraqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-Mabruhu Rahmatan Lil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita dapat kembali berkumpul di majelis yang mulia ini. Inilah rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara talabul ilmi, tafaqquh fiddin, menuntut ilmu dan mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan kepada kita pemahaman yang benar terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita atas kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang telah lalu, yang terakhir kita bahas adalah tentang bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan terjadi kepada hamba-hambanya, maka ia ditakdirkan dengan sebabnya. Tidak ditakdirkan begitu saja, tidak terjadi begitu saja. Maka apapun yang kita dapatkan, baik berupa kebaikan atau keburukan, baik di dunia atau di akhirat, semuanya akan kita dapatkan karena sebab-sebabnya. Karena sebab-sebab. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim setelah menjelaskan tentang hal tersebut, setelah membangun dan merinci argumentasi-argumentasi yang berkaitan dengan hal tersebut, menyebutkan ada dua permasalahan. Ada dua permasalahan yang harus difahami oleh seorang hamba yang telah mengerti bahwa segala sesuatu, baik kebaikan atau keburukan itu terjadi dengan sebab-sebabnya. Apa dua perkara ini? Perkara yang pertama, ini telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Setelah seorang hamba mengenal, mengetahui, faham bahwa segala sesuatu terjadi dengan sebab-sebabnya, bahwa kebaikan akan kita raih jika kita menempuh sebab-sebabnya, dan keburukan juga akan menimpa kepada kita jika kita melakukan dan menempuh sebab-sebabnya, maka permasalahan yang pertama yang penting terkait dengan hal ini adalah seorang hamba harus benar-benar mengetahui asbabus syarri wal khairi. Harus benar-benar mengetahui, bahkan dengan rinci, apa yang menjadi sebab-sebab kebaikan dan apa yang menjadi sebab-sebab keburukan. Seorang hamba harus benar-benar paham, harus benar-benar mengenali apa sebab-sebab, apa jalan-jalan yang akan mengantarkannya kepada kebaikan baik di dunia dan di akhirat, untuk kemudian dia tempuh jalan tersebut. Begitu juga dia harus mengetahui, mengenal apa saja jalan-jalan keburukan, sebab-sebab yang akan mengantarkannya kepada keburukan baik di dunia dan di akhirat, untuk kita jauhi, untuk kita tinggalkan. Jadi jalan kebaikan dan jalan keburukan, dua-duanya harus kita ketahui. Maka disinilah pentingnya kita talabul ilmi, mencari ilmu. Pentingnya kita belajar. Pentingnya kita menuntut ilmu. Ya. Karena proses talabul ilmi adalah satu-satunya cara yang dengannya kita bisa mengenal mana jalan-jalan kebaikan dan mana jalan-jalan keburukan. Mana jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan mana jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebinasaan. Dua-duanya harus kita pelajari. Jangan hanya pelajari kebaikan-kebaikan saja. Keburukan-keburukan pun kita pelajari. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak terjerumus kepada keburukan tersebut. Nih. Seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarra, walakin bitawakkih." Aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, tetapi aku mengenal keburukan agar aku bisa terhindar dari keburukan tersebut. Oleh karena itu Al-Quran menjelaskan kepada kita tidak hanya jalan kebaikan, tapi juga jalan keburukan. Al-Quran menjelaskan kepada kita tauhid, menjelaskan kepada kita juga syirik, menjelaskan kepada kita akidah, iman, ya, menjelaskan kepada kita juga kekufuran. Al-Quran menjelaskan kepada kita ketaatan, menjelaskan juga kepada kita kemaksiatan, dan seterusnya. Allah menjelaskan kepada kita melalui Al-Quran dua jalan ini, jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di antara cara yang terbaik yang dapat membuat kita mengenal jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan itu adalah mentadabburi Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di antara cara-cara yang lain, di antara cara-cara yang lain untuk mengenal kebaikan dan keburukan, maka Al-Quran dan sunnah adalah cara yang terbaik, cara yang paling baik di dalam mengenal asbabul khair wa asbabus syarr, mana jalan-jalan kebaikan dan mana jalan-jalan keburukan. Maka siapa saja yang benar-benar menginginkan ilmu, ma'rifah, pengetahuan tentang sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan, maka hendaknya dia mentadabburi Al-Quran dan pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan yang pertama yang penting untuk kita perhatikan di dalam masalah ini. Dan ini sudah kita jelaskan ya kemarin. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kepada permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua yang juga wajib diketahui, diperhatikan oleh orang yang tadi telah mengetahui bahwa segala sesuatu akan terjadi kepada kita dengan sebab-sebabnya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-amru tsani, perkara yang kedua. An yahdharu mughalatata nafsihi ala hadhihi al-asbab. Seorang hamba hendaknya juga dia berhati-hati dari mughalatata nafsihi, yaitu tipuan-tipuan, rekayasa-rekayasa yang dimunculkan oleh jiwanya sendiri ala hadhihi al-asbab, atas sebab-sebab ini. Ini yang perlu diwaspadai kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Mughalatatu nafs artinya rekayasa, tipuan-tipuan yang dimunculkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi terkadang jiwa kita itu ya, menipu diri kita sendiri. Menipu diri kita sendiri. Maka kata Ibnu Qayyim, berhati-hatilah dari tipuan-tipuan ini, rekayasa-rekayasa yang dimunculkan oleh diri kita sendiri. Maka ada ya orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Yang namanya tertipu itu tidak hanya tertipu oleh orang lain, tapi ada juga orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Nah, bagaimana bentuk orang yang tertipu dengan dirinya sendiri nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam pembahasannya ini. Maka ini juga yang harus diwaspadai. Wa hadza min ahammil umur, kata beliau. Dan ini adalah diantara perkara yang sangat penting. Fa innal 'abda, nah ini bentuk tertipu dengan diri sendiri. Fa innal 'abda ya'rifu annal ma'siyata wal ghaflah minal asbabil mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratih. Seorang hamba mengetahui bahwasanya kemaksiatan, al-ghaflah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah di antara sebab-sebab yang akan ya mencelakakannya baik di dunia dan di akhiratnya. Ya, sebagaimana yang telah lalu. Bahwa di antara sebab yang akan mencelakakan kita adalah kemaksiatan. Nah, di sini seorang hamba mengenal bahwa maksiat itu ya, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara sebab yang akan mencelakakan seorang hamba baik di dunia dan di akhiratnya. Walabud, dan pasti. Walakin tughalituhu nafsuhu, akan tapi dirinya, jiwanya menipu dirinya sendiri. Dengan cara apa? Bilintikali ala afwillahi wa magfirotihi taratan. Pertama diantaranya, dengan cara bersandar kepada permaafan Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba tahu betul, tahu persis, faham, sangat faham bahwa maksiat itu akan mencelakakannya. Akan tapi kemudian dia membuat rekayasa-rekayasa di dalam dirinya untuk melegalkan kemaksiatan yang dia perbuat dengan cara apa? Bilittikali ila afwillahi wa maghfirati. Itu dengan cara bersandar kepada ampunan dan permaafan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan kemaksiatan, kemudian yang munculkan dalam dirinya sendiri itu apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha kalau saya melakukan kemaksiatan ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya. Maka tidak apa-apa saya melakukan kemaksiatan ini. Nah, ini ghalathah namanya, rekayasa. Tipuan. Yang dimunculkan oleh seorang hamba dari dirinya sendiri. Ya. Wa bitaswifi bitaubati taratan, atau dengan cara menunda-nunda tobat. Dengan cara menunda-nunda tobat. Ini rekayasa berikutnya. Tadi dia bersandar kepada maghfirah. Yang kedua ini menunda-nunda tobat. Yang melakukan kemaksiatan bahkan telah sangat lama, telah terbiasa melakukan suatu kesalahan, suatu kemaksiatan, suatu perbuatan dosa, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mengatakan nanti saya bertobat dan nanti saya bertobat. Taswif bitaubah. Menunda-nunda taubat. Ini juga tipuan, rekayasa. Yang dimunculkan oleh jiwa seorang hamba untuk dirinya sendiri. Dan ini harus diwaspadai, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Di antara perkara yang harus diwaspadai. Taswif bitaubah. Jangan kita menunda-nunda taubat ketika kita terjerumus kepada kemaksiatan. Jika kita terjerumus kepada kemaksiatan, maka yang harus kita lakukan, ini ada di antara ciri orang-orang yang bertakwa, langsung bersegera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunda-nundanya. Ya, tidak menunda-nundanya. Jangan. Dan ini harus kita benar-benar waspada. Nanti saya bertobat setelah ini. Nanti saya bertobat setelah itu dan seterusnya. Seperti perkataan sebagian pemuda saat ini. Kami anak nakal, suatu saat akan sadar. Jadi sadarnya kapan? Suatu saat. Kapan? Ya tidak tahu, suatu saat saja saya akan sadar. Tahu-tahu keburu mati ya. Tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil istighfari bil lisani taratan. Begitu juga terkadang seseorang merekayasa dirinya sendiri dengan al-istighfari bil lisani taratan. Itu dengan istighfar yang hanya sekedar di lisan saja. Yang munculkan dalam dirinya sendiri, saya memperbuat kemaksiatan, saya melakukan perbuatan dosa, ya. Kemudian saya nanti akan mengucapkan astagfirullah dan otomatis dosa tersebut akan hilang. Ini rekayasanya. Istighfar hanya sekedar di lisan, tidak bermanfaat. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan al-istighfar bila ikhla' taubatul kadzabin. Istighfar tanpa ikhla', tanpa menjauhi perbuatan dosa, tanpa meninggalkan perbuatan dosa adalah taubatul kadzabin, taubatnya para pendusta. Taubatnya para pendusta. Kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus kita mengucapkan astagfirullah, tapi pada saat yang sama perbuatan dosa itu tetap dilakukan. Ini taubatnya para pendusta. Dan istighfar itu tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu sebagian salaf juga mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Terkadang istighfar kita itu membutuhkan istighfar lagi. Kadang istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Istighfar seperti apa yang membutuhkan istighfar? Istighfar yang hanya di lisan. Istighfar yang tidak disertai dengan ikhlas. Itu menjauhi dan berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Wa bi fi'lil mandubati taratan. Begitu juga ada rekayasa yang lain, yaitu dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Ya, seorang mengatakan saya melakukan perbuatan maksiat ini. Ya, biarkan saya melakukan perbuatan maksiat ini. Setelah saya melakukan perbuatan maksiat ini, saya akan melakukan amalan-amalan sunnah yang dengan amalan-amalan itu akan menghapus kesalahan yang telah saya perbuat tadi. Akan menghapus dosa-dosa yang telah saya lakukan tadi. Nah, ini juga rekayasa. Berpikir seperti itu, ini juga rekayasa. mughalathah. Ya. Betul bahwa amalan-amalan sunnah banyak, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagai apa? Amalan-amalan yang memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi tentu saja caranya bukan dengan seperti itu. Bukan kemudian apa? Menyepelekan perbuatan dosa kemudian mengatakan bahwa nanti setelah itu saya akan melakukan amalan sunnah dan amalan itu akan menghapus dosa yang telah dilakukan. Sebagaimana nanti akan juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa bil ilmi taratan, atau dengan ilmu, rekayasa yang selanjutnya adalah dengan ilmu. Menyangka dirinya, merasa dirinya sudah cukup punya ilmu. Biarkan saya melakukan perbuatan maksiat karena saya sudah cukup menjadi orang yang berilmu. Biarkan saya bermaksiat karena saya sudah hafal Quran. Biarkan saya bermaksiat karena saya sudah rajin ngaji. Sudah rajin menghadiri majlis taklim. Biarkan saya bermaksiat karena saya seorang ustaz, karena saya seorang dai misalnya. Ini rekayasa dengan ilmu. Mughalathah dengan ilmu. Ini juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim perlu untuk diwaspadai. Nah, ini adalah tipu daya, ini adalah rekayasa. Wa bil ihtijaji bil qadar. Ini bentuknya macam-macam. Rekayasa ini bentuknya macam-macam. Wa bil ihtijaji bil qadar, atau berhujjah dengan takdir. Ketika seorang melakukan kemaksiatan atau sudah terbiasa melakukan kemaksiatan kemudian dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka saya tidak akan memperbuat kemaksiatan ini. Ini seperti orang-orang musyrik, ya. Seperti perkataan orang-orang musyrik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walau sya'allah ma'ashrakna wala aba'una. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik. Dan bapak-bapak kami juga tidak akan berbuat syirik. Ini ihtijaj bil qadar, berhujah dengan takdir atas kemaksiatan yang dilakukan. Ini juga mughalathah, rekayasa, tipu daya. Wa bil ihtijaj bil asbahi wan nadha'ir taratan, atau berhujah dengan kemiripan-kemiripan, penyerupaan-penyerupaan. Maksudnya wallahu a'lam adalah misalnya mengatakan biarkan saya bermaksiat, biarkan saya melakukan seperti ini karena orang-orang juga sudah terbiasa melakukan. Karena si fulan juga teman saya yang rajin ngajinya, rajin membaca Qur'annya juga melakukan perbuatan yang seperti ini. Maka biarkan saya melakukan hal yang seperti ini. Yang seperti ini juga sering, ya, mungkin muncul di dalam diri kita. Biarkan saya bertransaksi, bermuamalah dengan riba karena orang-orang juga bermuamalah, bertransaksi dengan riba. Jadi berhujah dengan apa? Perbuatan-perbuatan orang lain. Ini juga tipu daya. Wa bil ittida'i bil akabiri taratan ukhra, atau dengan mencontoh, menteladani orang-orang yang besar. Dengan mengatakan misalnya biarkan saya bermaksiat, biarkan saya melakukan perbuatan dosa ini, toh Ustadz fulan, orang besar, juga melakukan perbuatan tersebut. Toh si fulan, orang yang lebih soleh dari saya, lebih baik dari saya, juga melakukan perbuatan seperti itu. Toh juga syekh fulan, ulama fulan, juga melakukan perbuatan seperti ini. Maka biarkan saya juga melakukan perbuatan seperti ini. Nah, ini semua kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Sebuah apa? Mughalathah. Semuanya adalah rekayasa, tipu daya yang dimunculkan oleh diri seorang hamba untuk melegalkan kemaksiatan, perbuatan dosa yang dilakukannya. Yang semua ini kata Imam Ibnu Qayyim harus benar-benar diwaspadai. Harus benar-benar diwaspadai. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa katsiru minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu dhunubi wa raha hadha bihadha. Banyak sekali manusia dia menyangka bahwasanya jika dia melakukan pekerjaan yang telah dia perbuat, maksudnya perbuatan dosa. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan astaghfirullah, zala atharu dzunub, maka pengaruh dosa itu akan hilang. Waraha hadza bihadza, maka yang ini akan menghapus yang ini. Ini contohnya kan. Banyak orang mengatakan, kalau saya melakukan perbuatan ini dan itu, kemudian saya mengatakan astagfirullah, maka otomatis perbuatan dosa tersebut hilang. Wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqh. Ada juga seseorang yang menisbatkan dirinya kepada fiqh, seorang fuqaha, seorang faqih. Dia berkata kepadaku, jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tertipu, terperdaya, ya, seperti ini dihadapi langsung oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan beliau menyebutkannya di dalam kitab ini. Jadi ada seorang yang menisbatkan dirinya kepada fiqh berkata kepada saya, ana af'alu ma af'al. Aku mengerjakan apapun yang aku kerjakan. Dari perbuatan dosa maksudnya. Aku mengerjakan perbuatan dosa. Tsumma aqul, kemudian aku akan mengatakan subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah. Kemudian aku akan mengatakan, mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Wa qad ghufira dzalika ajma'u. Maka perbuatan yang aku telah perbuat tadi akan diampuni seluruhnya. Akan diampuni seluruhnya. Kama shaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, man qala fi yaumin, barang siapa yang berkata dalam satu hari subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah, subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali, huttat anhu khotayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka akan diangkat, dihapuskan darinya kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ini diantara apa? Contoh gambaran yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim termasuk orang-orang yang tertipu tadi, terperdaya. Contoh yang lain katanya, wa qala li akharun min ahli Makkah. Ada juga yang lain dari penduduk Mekah berkata kepadaku, nahnu idza fa'alna, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al. Kami, kata penduduk, salah seorang penduduk Mekah, jika salah seorang di antara kami memperbuat apa yang diperbuatnya dari perbuatan dosa, iktasal, maka dia mandi. Wa tawafa bil baiti usbu'an, kemudian tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Wa qad muhiya anhu dzalik, maka perbuatan yang telah diperbuatnya itu, perbuatan dosa yang telah diperbuatnya itu akan hilang. Kan? Wa qala li akhar, yang lain juga ada yang berkata kepadaku, qad shaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, adzaba 'abdun dzanban faqala rabbi inni asabtu dzanban faghfirli. Seorang hamba berdosa dengan suatu dosa. Faqala, kemudian diberkata, ai rabbi, wahai Rabbku, inni asabtu dzanban faghfirli. Aku telah memperbuat suatu dosa, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah mengampuni. Tsumma makatha ma syaa Allah. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu yang Allah kehendaki. Tsumma adznaba dzanban akhar. Kemudian seorang hamba tersebut melakukan perbuatan dosa yang lain. Faqala, maka kemudian dia mengatakan, Rabbi inni asabtu dzanban faghfirli. Wahai Rabbku, aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah mengampuni. Tsumma makatha ma syaa Allah. Kemudian berlalu beberapa waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma adznaba dzanban. Kemudian dia berdosa lagi. Faqala, kemudian dia mengatakan, ai rabbi asabtu dzanban faghfirli. Wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Faqala Allahu Azza wa Jal, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alima abdi, hambaku tersebut mengetahui, meyakini, annalahu rabban yaghfiru dzambi wa ya'khudhu bih, ya, bahwasannya dia memiliki seorang Tuhan, seorang Rabb yang akan mengampuni dosa dan dia mengambilnya. Qad ghafartu li abdi, maka aku pun mengampuni bagi hamba tersebut. Falyasna masya, dan hendaklah ia memperbuat apapun yang dia kehendaki. Qala, kemudian orang yang tadi berkata kepada Imam Ibnu Qayyim dan menyebutkan hadis ini, mengatakan ana la asyukku annali rabban yaghfiru dzambi wa ya'khudhu bi wa ya'khudhu bihi, aku tidak meragukan bahwasannya aku memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa. Maksudnya apa? Maksudnya menjadikan hadis ini sebagai apa? Sebagai alasan, ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa karena Allah Maha Pengampun. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim akan menjelaskan mengapa mereka terjatuh kepada kesalahan ini. Wahadad darbu minan nas, dan orang-orang yang seperti ini, qad ta'allaqa bi nususin minar roja, dia telah bergantung, menyandarkan dirinya hanya kepada dalil-dalil roja, dalil-dalil yang menunjukkan, memberikan harapan. Wa takala 'alaiha, dan dia benar-benar bersandar kepadanya. Wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi, dan dia betul-betul berpegang dengan kedua tangannya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan harapan tersebut. Wa idza 'utiba 'alal khotoya, maka jika mereka ditegur atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, walin himaki fiha, jika mereka ditegur karena mereka telah terjerumus kepada kesalahan-kesalahan tersebut, sarodala kama yahfazuhu min saati rahmatillah wa maghfiratihi wa nususi roja, maka dia akan segera menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, ya, dan dalil-dalil roja yang lainnya yang dia hafal. Jadi inilah, ini problemnya. Inilah kesalahan yang membuat mereka berpikir seperti itu. Karena mereka menggantungkan, bersandar kepada ayat-ayat yang, ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang harapan saja. Maka mereka kemudian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan roja saja, dan mengesampingkan ayat-ayat ancaman, mengesampingkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang muncul dari dirinya adalah harapan saja. Tidak ada apa? Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui, padahal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus menggabungkan antara roja dan khauf. Di dalam memahami dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, kita harus menggabungkan antara nususu ar-roja, atau bahasa lainnya nususu al-wa'di, dalil-dalil yang sifatnya itu janji, janji kebaikan, wa nususul wa'id, dan dalil-dalil tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian salaf mengatakan, man abadallah bil khawfi wahdahu fahuwa haruri, atau man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Karena siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia zindiq. Wa man abadallah bil khawfi wahdahu fahuwa haruri, karena siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, maka dia haruri, khawarij. Wa man abadallah birroja wahdahu, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rojak saja, dengan harapan saja, fahuwa murji, maka dia seorang murjiah. Wa man abadallaha bil hubbi wal khaufi war roja fahuwa muwahhid. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, begitu juga dengan rasa takut dan rasa harap, maka ialah seorang ahli tauhid. Seorang ahli tauhid. Jadi inilah yang membuat mereka terjerumus kepada kesalahan di dalam berpikir tersebut, karena mereka bersandar kepada ayat-ayat janji, kepada ayat-ayat harapan, dan mengesampingkan ayat-ayat ancaman atau dalil-dalil ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Walil juhali min hadzal darbi minan nasi fi hadzal bab ghoraib wa ajaib. Dan orang-orang bodoh dari jenis ini, orang-orang yang bodoh di dalam bab ini, terkadang mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang sangat aneh dan sangat ajaib. Kaqawli ba'dihim, seperti katanya perkataan sebagian mereka, wa kathir mastata'ta minal khataya idza kana al-qudumu ala karimi, dalam bentuk syair. Dan perbanyaklah kesalahan semampu kamu, katanya. Dan perbanyaklah kesalahan semampu kamu jika engkau akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah. Jika engkau akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah. Jadi karena Allah Maha Pemurah, sudah perbanyak saja apa? Perbuatan dosa. Karena kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Ini diantara apa? Keganjilan, keanehan ya. Perkataan sebagian mereka yang tadi memiliki pola pikir seperti itu. Wa qaulil akhar, ada juga perkataan yang lain, at-tanazzuhu minadz-dzunub jahlun bisa'ati afwillah. Mensucikan diri dari perbuatan dosa adalah bentuk kebodohan atas luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak kalah anehnya ya, perkataan seperti wa qaulil akhar, dan ada juga perkataan yang lain, tarku dzunub jur'ah ala magfiratillahi wastisqarun laha. Meninggalkan perbuatan dosa adalah bentuk apa? Kurang ajar atas ampunan Allah dan sikap mengecilkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikata mereka, sebagian mereka mengatakan ya, meninggalkan dosa itu ini menunjukkan apa? Sikap mengecilkan dan meremehkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkataan yang. Wa qala Abu Muhammad Ibnu Hazm pernah mengatakan, raaitu ba'dha haula yaqulu fi du'aihi, aku melihat sebagian mereka ya, mengucapkan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzu bika minal ismah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ismah, dari keterjagaan dari dosa-dosa. Dari keterjagaan dari dosa-dosa. Nah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan lebih lanjut tentang orang-orang yang terperdaya seperti itu, dan menjelaskan alasan-alasan mengapa mereka terjerumus kepada pemikiran seperti ini. Menjelaskan beberapa latar belakang mengapa mereka kemudian menjadi orang-orang yang maghrur, terperdaya, tertipu oleh cara berpikirnya seperti ini, sehingga mereka meremehkan perbuatan dosa. Beliau mengatakan wa min haula'il maghrurin. Dan di antara mereka orang-orang yang tertipu itu, man yata'allaqa bi mas'alatil jabr. Ada orang-orang yang bersandar kepada permasalahan jabr. Kita mengenal ada sekte Jabariyah. Sekte Jabariyah yang mengingkari perbuatan hamba, mengingkari masyiah atau kehendak hamba. Mereka mengatakan wa annal abda la fi'la lahul batta wala ikhtiyar. Mereka mengatakan bahwa hamba itu tidak memiliki pekerjaan, perbuatan sama sekali, dan tidak memiliki pilihan. Jadi ketika seorang bermaksiat, maka yang melakukan perbuatan itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan hamba tersebut. Ini keyakinan orang-orang Jabariyah. Jadi di dalam masalah af'alul ibad, masalah perbuatan-perbuatan hamba, akidah Ahlus Sunnah mengatakan bahwa perbuatan hamba itu yang melakukannya siapa? Hamba. Akan tapi perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah pertengahan di antara mazhab Jabariyah dan mazhab Qadariyah. Jabariyah mengatakan bahwa perbuatan hamba itu bukan hamba yang melakukannya, Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah al-fa'il alal haqiqah. Mereka mengatakan Allah adalah fa'il, pelaku sesungguhnya atas perbuatan hamba. Kemudian mereka membuat istilah yang disebut dengan kasam. Dan ini adalah akidahnya juga Asy'ariyah ya. Nah, Asy'ariyah dalam masalah jabr, dalam masalah af'alul ibad, perbuatan hamba, ini menganut faham Jabariyah. Sementara orang-orang Qadariyah, Muqtazilah, mereka mengatakan bahwa af'alul ibad itu diciptakan oleh hamba itu sendiri, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak dan bukan Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Nah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, di antara sebab yang menjerumuskan mereka kepada cara berpikir seperti ini adalah karena mereka menyandarkan permasalahan jabr. Seorang hamba itu tidak memiliki perbuatan, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki masyiah, tidak memiliki kehendak sama sekali. Wa inna ma huwa majburun ala fi'lil ma'asi, maka seorang hamba itu sesungguhnya dia itu majbur, dia itu terpaksa untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat yang dilakukan seorang hamba itu bukan atas dasar kehendaknya, bukanlah atas dasar pilihannya, kan, tapi ia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak melibatkan kehendak hamba tersebut. Nah, ini juga sama dengan apa yang tadi kita bahas tentang al-ihtijaj bil qadar ya, berhujjah dengan takdir. Melakukan kemaksiatan kemudian mengatakan bahwa ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, saya tidak punya pilihan apa-apa, saya tidak punya kehendak apa-apa. Ya. Di dalam mengerjakan perbuatan ini. Ini jabr. Wa min haula'i man yaktaru bi mas'alatil irja. Dan di antara mereka juga ada orang-orang yang tertipu, terperdaya disebabkan karena permasalahan irja. Permasalahan irja. Wa annal iman huwa mujarradu tasdiq. Mereka mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar tasdik. Hanya sekedar apa? Membenarkan dengan hati. Wal a'mal laisat minal iman. Dan sementara amal-amal perbuatan, amal-amal anggota badan, bukanlah bagian iman sama sekali. Wa imanu afsaqin nas ka'imani Jibril, ka'imani Jibril wa Mikaila. Dan iman orang yang paling fasik, imannya seperti iman Jibril dan seperti iman Mikail. Ini permasalahan irja. Ini juga keyakinan irja, ini juga keyakinan yang berbahaya. Di antara bahaya dari pemikiran irja ini adalah meremehkan dosa. Sebagaimana tadi, keyakinan tentang jabariyah ini juga berbahaya. Di antara bahaya yang akan ditimbulkan dari pemikiran jabariyah tadi adalah meremehkan dosa juga. Nah, bagaimana pemikiran irja ini, murja ini? Irja itu dari apa? Artinya dari kata irja artinya takhir. Irja itu artinya takhir. Orang-orang murji'ah dikatakan murji'ah karena mereka mentakhir amal dari iman. Karena mereka mengakhirkan amal dari iman. Karena mereka tidak memasukkan amal perbuatan kepada bagian apa? Kepada bagian iman. Oleh karena itu mereka disebut murji'ah. Sementara ahli sunnah mengatakan iman itu apa? Iman itu tasdiqun bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu kata ahli sunnah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Ini iman. Ini juga ditunjukkan, diisyaratkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membahas, ketika menyebutkan tentang syu'batul iman, ya. Beliau mengatakan al-imanu bid'un wasituna usabuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata para ulama, contoh-contoh yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ini menunjukkan bahwa iman mencakup tiga perkara. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi dari cabang keimanan itu berkata la ilaha illallah. Bahwa iman berarti apa? Ada di dalam lisan. Harus diucapkan oleh lisan. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, yang paling rendah dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini iman dengan amal perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Ini isyarat bahwa iman itu juga ada dalam hati, karena malu itu ada dalam hati. Nah, intinya bahwa ahli sunnah meyakini bahwa iman, ya, mencakup tiga perkara ini. Ditambah lagi bahwa iman itu bertambah dengan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini. Jadi lima hakikat ini yang harus kita yakini berkaitan dengan iman, dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Iman itu dibenarkan oleh hati, dikatakan oleh lisan, dan diamalkan oleh anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan, dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Lima hakikat ini yang harus kita yakini terkait dengan masalah iman, dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa saja yang menyelisih lima hakikat ini, maka dia telah keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, orang-orang murji'ah, mereka mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Orang-orang murji'ah juga mereka mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Jika amal tidak dimasukkan kepada iman, maka otomatis apapun amal perbuatan yang kita lakukan tidak akan berpengaruh kepada iman kita. Tidak akan berpengaruh kepada iman kita. Makanya mereka juga mengatakan bahwa iman orang yang paling fasik dari kalangan kaum muslimin, ya, maka iman mereka sama saja seperti iman Jibril dan seperti iman Mikail. Jadi tidak ada tingkatan-tingkatan iman menurut mereka. Nah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, orang-orang yang terperdaya, tertipu itu juga mereka tertipu karena sebab masalah apa? Masalah irja ini. Oleh karena itu pemahaman irja, pemahaman murji'ah ini harus benar-benar kita jauhi. Nah, sangat disayangkan saat ini, ya, banyak kaum muslimin yang sepertinya terjangkit penyakit ini. Terjangkit penyakit murji'ah ini. Sehingga mereka mudah sekali melakukan perbuatan dosa. Mudah sekali melakukan perbuatan maksiat. Mungkin karena mereka berpikir bahwa iman itu cukup dalam hati saja. Cukup di dalam hati, dan tidak perlu kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian wa min haula man yaktarru bi mahabbatil fuqara'i wal masyayikhi was salihin. Kemudian di antara mereka juga ada orang-orang yang tertipu disebabkan karena kecintaan mereka terhadap orang-orang miskin, kecintaan mereka terhadap masyayikh, kecintaan mereka terhadap orang-orang soleh. Wa kathrati taraddudi ila kuburihim mattadarru'i ilaihim, dan tertipu juga karena banyaknya mereka mendatangi kubur-kubur orang soleh. Wa tadarru'i ilaihim, dan merendahkan diri kepada orang-orang saleh. Walistishfa'i bihim, begitu juga meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Wattawassuli ilallahi bihim, tawassul kepada Allah dengan perantara mereka. Wasu'alihi bihaqqihim alaihi wa hurmatihim indahu, dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui hak mereka, hak orang-orang saleh, dan kehormatan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga, ini tentang kuburiyun ya, orang-orang yang terkait hatinya dengan kubur-kubur keramat, kubur-kubur orang-orang soleh, sehingga mereka menyangka ya, cukup dengan mencintai, mengagungkan orang-orang soleh, cukup dengan banyak mendatangi kubur-kubur mereka ya, beribadah di sana, cukup dengan tawassul dengan orang-orang soleh yang sudah mati itu, kemudian mereka menyangka bahwasannya mereka adalah orang-orang yang bisa sehendaknya berbuat dosa. Menyangka bahwa perbuatan dosa boleh mereka lakukan karena mereka mencintai orang-orang soleh dan senantiasa mendatangi kubur-kubur mereka dan bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara mereka. Dan kita ketahui bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan bid'ah, bahkan bisa sampai kepada derajat apa? Derajat syirik. Perbuatan bid'ah dan bisa sampai kepada derajat syirik. Kemudian waminhum man yaktarru bi abaihi wa aslafihi. Kemudian ada juga di antara mereka yang tertipu dengan orang-orang pendahulu mereka, dengan bapak-bapak mereka. Wa anna lahum indallahi makanan wa salatan, bahwasannya mereka meyakini pendahulu-pendahulu mereka itu, bapak-bapak mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yadahunahu hatta yukhalisunahu, maka mereka yakin bahwasannya pendahulu-pendahulu mereka itu tidak akan membiarkan mereka begitu saja sampai mereka mensucikan dirinya. Ini juga orang yang tertipu dengan pendahulu-pendahulu mereka. Wa minhum man yaqtaru bi anna Allaha ghaniyyun min an adzabihi. Kemudian juga ada di antara mereka yang terperdaya dengan ya, keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla ghaniyyun an adzabihi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk mengazabnya. Wa anna azabahu la yazidu fi mulkihi syai'an, bahwasannya azab Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menambah sedikit pun kepada kerajaannya, kepada kekuasaannya. Wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi syai'an, dan rahmatnya tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaannya. Mereka mengatakan kalau saya bermaksiat, Allah subhanahu wa ta'ala ya, maha luas rahmatnya. Kalau Allah merahmati saya yang telah bermaksiat ini, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikitpun dari kerajaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan azabnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada azabnya. Azab Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menambah sedikit pun atas kekuasaan dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ana muttarrun ila rahmati, saya sangat butuh kepada rahmatnya. Wa huwa agnal agniya, dan sementara Allah adalah yang maha kaya. Walau anna faqiran miskinan muttarran ila syarbati ma'in indaman fidarihi syattun yajri lama mana'ahu minha. Kalau ada orang miskin, fakir, yang ia membutuhkan satu tegukan air saja, kepada dan dia memintanya kepada orang yang di rumahnya ada air yang mengalir, maka pasti orang yang memiliki rumah tersebut tidak akan mencegahnya untuk mengambil air dari rumahnya tersebut. Wallahu akram wa ausa, dan Allah lebih pemurah, lebih luas rahmatnya dari itu semua. Fal maghfiratu la tanqusu syai'an, maka ampunan tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wal uqubatu la tazidu fi mulkihi syai'an, sementara juga azab Allah, siksa, hukuman tidak akan menambah kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini semuanya adalah cara berpikir ya, yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yang kemudian melatar belakangi apa? Melatar belakangi mereka terjerumus kepada pemikiran tadi ya, sehingga membuat mereka magrur, mereka tertipu, terperdaya oleh dirinya sendiri. Dan semua cara berpikir ini harus benar-benar kita waspadai. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum, dan di antara mereka juga, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, man yaktaru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabu min nususil qur'ani was sunnah. Di antara mereka juga ada yang tertipu, ada yang terperdaya disebabkan karena pemahaman yang rusak. Disebabkan karena pemahaman yang rusak terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattakalu alaihi kattikali ba'dihim ala qawlihi ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Maka kemudian mereka bersandar kepada dalil-dalil tersebut ya, bersandar kepada pemahaman yang rusak terhadap dalil-dalil tersebut ya, seperti sebagian mereka yang bersandar kepada firman Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Di sini kemudian nanti penulis akan menyebutkan beberapa ayat ya, yang difahami oleh magrurin, oleh orang-orang yang terperdaya itu, dengan pemahaman yang salah, dengan pemahaman yang salah. Dan masing-masing dari ayat itu akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya, penjelasan yang sebenarnya. Penjelasan yang sebenarnya. Ayat yang pertama yang biasa dijadikan sebagai ayat untuk apa? Membenarkan cara berpikir mereka adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sungguh Allah atau Rabbmu wahai Muhammad akan memberikan karunia kepadamu fatardha sehingga kamu ridha. Sehingga engkau ridha, sehingga engkau puas. Maksudnya ayat ini nanti di akhirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Duha ya ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah akan memberikan karunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puas dengan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Ahli tafsir mengatakan, katanya Ibnu Katsir mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat akan apa? Akan ridha. Keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama berkaitan dengan urusan-urusan yang menyangkut umatnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjanjikan akan memberikan karunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah itu rela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa apa? Merasa ridha. Ya. Merasa apa? Merasa ridha. Pertama, keridhaannya itu di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan umatnya. Kemudian yang kedua adalah di dalam urusan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Oleh karena itu mereka magrurin ini mengatakan qalu, kata Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan wa huwa la yardha, dan Rasul tidak akan ridha an yakuna finnari ahadun min ummatihi. Ya. Bahwa Rasul tidak akan ridha nanti di akhirat ada seorang pun dari umatnya yang akan masuk neraka. Ya, akan masuk neraka. Ini syubhat ya, ini syubhat dulu. Bahwa ayat ini kata mereka, ya, ayat ini menunjukkan bahwa Rasul tidak akan ridha ada salah satu umatnya yang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min aqbahil jahli, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Ini adalah kebodohan yang sangat parah. Wa abyanil kadhibi alaihi, dan kedustaan yang sangat jelas. Fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuhu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya ridha dengan segala sesuatu yang Allah ridhoi. Rasul hanya akan ridha dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wallahu taala yuridhihi ta'dhibu dzalama wal fasaqa wal khauna wal musirrina 'alal kaba'ir. Allah nanti di akhirat ridha. Ya. Allah Subhanahu wa taala ridha mengazab para orang-orang zalim, mengazab orang-orang fasik, orang-orang pengkhianat, dan orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Fahasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la yarda bima yarda bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak akan yaitu ridha, maka sangat jauh jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan ridha dengan apa? Dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan nanti di akhirat Allah ridha mengazab orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, orang-orang pengkhianat. Maka jika Allah ridha mengazab mereka, begitupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ini jawaban Al-Imam Ibnu Qayyim terhadap mereka yang menjadikan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, bahwa tidak ada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk neraka. Waqattika li ba'dihim ala qawlihi ta'ala, begitu juga sebagaimana sebagian mereka bersandar kepada firman Allah taala. Ini ayat yang kedua. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, maka nanti di akhirat orang bermaksiat pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pandang mereka terhadap ayat ini. Sehingga tidak apa-apa saya bermaksiat, karena Allah nanti di akhirat akan mengampuni dosa saya, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ini pemahaman mereka. Wa hadza aidan min aqbahil jahli. Ini juga kata Imam Ibnu Qayyim di antara kebodohan yang sangat parah. Fa inna syirka dakhilun fi hadhil ayah, karena syirik juga masuk kepada ayat ini. Fa innahu ra'sud dzunubi wa asasuha. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah pangkal dosa dan pokok dari dosa. Jadi kalau kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ayat ini yang dimaksud nanti di akhirat Allah akan mengampuni seluruh dosa, maka dosa yang dimaksud di sini tentu saja adalah syirik juga termasuk. Padahal syirik itu apa? Padahal syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Maka tentu saja berarti pemahaman terhadap ayat ini bukan seperti yang mereka katakan. Wala khilafa, ini pemahaman terhadap ayat yang benar. Wala khilafa anna hadhihi al-ayah fi haqqit ta'ibin, dan tidak ada perbedaan pendapat. bahwasannya ayat ini adalah dimaksudkan untuk orang-orang yang bertobat. Untuk orang-orang yang bertobat. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa, maksudnya adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bertobat kepada Allah, maka apapun dosa yang dia lakukan sebelum dia bertobat itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Fa innahu yaghfiru dzanba kulli ta'ibin min ayyi dzanbin kana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa dari orang yang bertobat dari dosa apapun yang telah diperbuatnya. Walau kanatil ayah, kalau ayat ini fi haqqi ghairi ta'ibin diperuntukkan untuk orang-orang yang selain orang-orang yang bertobat, labatalat nususul wa'idi kulluha, maka akan batallah ya ayat-ayat atau dalil-dalil ancaman seluruhnya. Sebenarnya tadi kita katakan dalil itu, nusus itu ada nusus roja atau nususul wa'di, dalil-dalil yang sifat itu janji ya, bahwa Allah akan mengampuni, Allah itu rahmatnya luas, Allah itu akan memberikan surga ya, Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih. Ini ayat wa'ad, sifatnya ayat yang menunjukkan janji. Ada ayat-ayat atau nususul wa'id. Nususul wa'id itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat seperti ini nanti akan diazab seperti ini. Orang yang melakukan ini akan disiksa seperti ini ya. Bahwa orang yang melakukan seperti ini akan dilaknat, orang yang seperti ini akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ini nususul wa'id. Dalil-dalil apa? Ancaman. Nah, ini dalil-dalil ini yang seperti ini harus digabungkan dua-duanya. Tidak boleh diambil dalil-dalil yang sifatnya apa? Janji saja, janji kebaikan saja, yang menumbuhkan harapan saja. Tidak boleh juga hanya diambil dalil-dalil apa? Wa'id, ancaman saja, yang menumbuhkan rasa takut saja. Tidak boleh. Ini semuanya harus digabungkan. Nah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau ayat ini dimaksudkan untuk selain orang-orang yang bertobat, maka dalil-dalil tentang ancaman itu akan batal semuanya. Akan batal semua karena Allah nanti di akhirat akan mengampuni seluruh dosa. Tidak ada nanti yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nususul wa'id akan batal semuanya. Wa ahaditsu ikhraji qaumin minal muwahhidin minan nari bisyafa'ah, begitu pun akan batal ya hadis-hadis yang menunjukkan nanti akan dikeluarkan sekelompok orang dari ahli tauhid dari neraka dengan syafaat. Ya, banyak dalil yang menunjukkan bahwa apa? Di antara ahli tauhid itu nanti akan ada yang disiksa, kemudian mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka disiksa di neraka. Di antaranya dengan sebab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dalilnya Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakhruju qaumun minan nar, akan ada suatu kaum yang keluar dari neraka bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa yadkhuluna aljannah, maka kemudian mereka masuk surga. Yusammuna wa yusammuna aljahanamiyyin, dan mereka dinamai dengan jahanamiyyin. Ini tentang apa? Jahanamiyun. Jadi mereka orang-orang sudah masuk neraka kemudian diangkat ya, dimasukkan ke surga, ini mereka namanya apa? Jahanamiyun. Nah, ada orang yang seperti ini. Kalau maksud ayat tadi ini bukan untuk orang-orang yang bertobat, maka juga akan batal hadis-hadis yang seperti ini. Tidak akan ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, maka tidak ada orang-orang yang kemudian nanti akan diangkat dari neraka dimasukkan ke surga. Wa hadza innama utiya sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmihi. Ini semua kata Al-Imam Ibnu Qayyim datang dari orang yang mengatakannya disebabkan karena sedikitnya ilmu dan pemahaman yang dimilikinya. Fa innahu subhanahu hahuna ammama wa atlaq. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara umum dan secara mutlak. Fa'ulima annahu aradat ta'ibin, dan diketahui bahwasannya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah orang-orang yang bertobat. Wa fi suratin nisa khassasa waqiyan, dan dalam surat An-Nisa ayat ini mendapatkan pengkhususan dan takyid, pengikatan. Ya. Maka tidak boleh ya kita memahami dalil baik Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setengah-setengah. Tidak boleh kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan satu ayat saja tanpa kemudian kita membandingkannya dengan ayat yang lain, atau memahaminya dengan ayat yang lain, sehingga kita terjerumus kepada pemahaman yang salah. Karena ayat itu, dalil itu saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Terkadang dalam satu dalil suatu permasalahan disebutkan secara umum, ternyata datang dalam ayat lain ada pengkhususannya. Terkadang suatu permasalahan disebutkan dalam suatu dalil dalam bentuk mutlak, ternyata ada dalil lain yang menjelaskan apa, bahwa kemutlakan itu muqayyad, ditakyid, diikat dengan sesuatu yang lain. Maka cara yang ditempuh oleh para ulama di dalam memahami dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah adalah menggabungkan seluruh dalil-dalil sehingga ya keluar dari proses itu pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Dan inilah yang banyak menjerumuskan manusia kepada kesesatan, mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Nah, apa ayat yang mentaksis, mengkhususkan ayat yang tadi itu? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan akan mengampuni dosa selain itu atau di bawah itu bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa akhbara subhanahu annahu la yaghfiru syirik. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan, mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni syirik. Wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu, dan menjelaskan bahwasannya Allah akan mengampuni dosa selainnya. Walau kana hadza fi haqqit ta'ib lam yufarriq baina syirki wa ghairihi. Kalau ini untuk yang bertobat, maka tidak akan dibedakan antara syirik dan selainnya. Kalau ayat ini untuk yang tidak bertobat. Kalau ayat yang sebelumnya tadi bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa, itu untuk siapa? Untuk orang yang bertobat. Adapun ayat ini, ya, ayat ini adalah untuk yang tidak bertobat. Untuk yang tidak bertobat. Ya. Bahwa seseorang jika dia melakukan perbuatan syirik dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mati membawa kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya, artinya Allah pasti akan mengazabnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengazabnya. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini untuk orang-orang yang tidak bertobat dan nanti di akhirat. Jadi nanti di akhirat orang melakukan perbuatan syirik tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tertutup peluang baginya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa-dosa selain syirik, di bawah syirik, maka masih memiliki peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang melakukan dosa besar ya, selain syirik, ketika dia mati tidak bertobat, dia membawa perbuatan dosanya itu sampai ke akhirat. Oke, bagaimana nasib orang yang seperti ini? Bagaimana nasibnya? Pasti akan disiksa? Tidak. Ini juga pemahaman yang banyak sekali keliru. Pemahaman yang banyak disalahpahami juga oleh sebagian kaum muslimin. Ketika mereka ditanya misalnya, dan saya sering bertanya seperti itu, bagaimana orang yang melakukan dosa besar kemudian dia mati dan dia tidak bertobat, bagaimana nasibnya di akhirat? Apakah pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian nanti diangkat dan dimasukkan ke surga? Kalau jawabannya pasti, salah. Keliru. Tidak pasti. Tidak pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pasti. Kata dia apa? Tahtal masyiah. Ini jawaban yang benar. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki Allah azab, kalau Allah menghendaki Allah bisa saja apa? Mengampuni orang tersebut. Ini jawaban yang benar. Untuk apa? Untuk nasib orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar dan dia tidak bertobat di dunia. Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki Allah azab, dan Allah menghendaki Allah, Allah menyiksanya. Artinya apa? Orang yang melakukan dosa di bawah syirik masih memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang melakukan syirik pasti akan disiksa. Berdasarkan ayat ini juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hatta orang melakukan syirik kecil juga tidak diampuni, karena Allah di sini mengatakan Allah tidak akan mengampuni orang melakukan perbuatan syirik. Dan syirik yang dimaksud di sini adalah syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil pun tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pasti disiksa walaupun tidak kekal di neraka. Walaupun tidak kekal di neraka. Sudah habis sekian waktunya. Nah, masih tersisa beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah ini yang dijadikan alasan oleh mereka, orang-orang yang tertipu di dalam memahami masalah ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pembahasan kita sampai sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.